ورسوله أما بعد فقال المصنف رحمه الله وإذا كانت ظن بمعنى اتهم ورأى بمعنى أبصر وعلم بمعنى عرف ولم تتعدى إلا إلى مفعول واحد نحو ظننت زيدا بمعنى اتهمته ورأيت زيدا بمعنى أبصرته وعلمت المسألة بمعنى عرفتها. طيب kata beliau di sini, dan apabila dhanna itu maknanya adalah ittahama, ittahama yattahimu, ittihaman, apa maknanya? Menuduh. Dan ra'a bima'na absara, apa makna absara? Absara yubsiru, melihat, melihat artinya melihat dengan mata. Alima bima'na arafa, maka dia lam tata'adda illa ila maf'ulin wahid. Maka dia tidaklah memuta'adikan kecuali hanya memuta'adikan satu maf'ul. Contoh, zonantu zaidan itu maknanya ittahamtuhu. Saya menuduh zaid. Ya. Ra'aitu zaidan maknanya absartuhu. Saya melihatnya. Ya. Kemudian alimtu al-mas'ala bimakna araftuha. Saya mengenalnya. Saya mengetahuinya. Karena beda antara arafa dengan alima. Ya. Ya. Dibaca di sini. Ya, syarahnya dikit aja ini. Ya, Suhidi baca. Ila mafulaihi asyara al-musannifu ila al-ihtirazi an dhalika biqawlihi wa idha kanat la akhirihi lakin la yakhfa anna ra'a bima'na absara laysat min af'ali al-qulubi fala yashmaluha qawlu al-musannifi awwalan af'alul qulubi nabbaha ala hadha al-faqihi. Ayy barakallahu fik. Ya. Nah, kata Syekh Ahmad Al-Wasabi di sini, ya, beliau menyatakan ai lamma kana ba'du hadhihi al-af'al yusta'malu lil yakin. Maka ketika sebagian ya dari fi'il-fi'il ini digunakan untuk makna yakin, wa madzalika la yata'adda illa ila maf'ulain. Ya, dan yang demikian itu tidaklah memaf'ulkan kepada dua maf'ul. Asyara al-musannifu, maka musannif di sini yaitu sahib al-mutammimah. Ya. Yaitu beliau mengisyaratkan ilal ihtiraz kepada pengecualian anzalik biqaulih tentang hal tersebut, yaitu mesti ya, beramal dengan bermakna yakin dan seterusnya dengan perkataan dia wa idza kanat, dan jika dhanna bermakna. Nah, saya barakallahu fik. Ai ila akhir. Lakin la yakhfa anna ara bi makna absara. Namun tidak samar lagi ara itu maknanya absara. Ya, absara. Nah, kemudian kalau begitu laisa min af'alil qulub, berarti dia bukan af'alul qulub, karena melihat itu afal jariyah, afal anggota badan, ya afal jawarih, ya afwan bukan jariyah, afal jawarih. Fala yasmauha qaulul musannif awwalan afalul qulub. Maka ini tidak termasuk di dalam apa yang diucapkan oleh musannif, yang tidak dicakup oleh apa yang dikatakan oleh musannif, yaitu yang pertama kali tadi disebutkan, ya afalul qulub, ya, yang pertama afalul qulub, ya ra'a ya ra'. Taibar kalabi. Nabaha ala dzalika al-Faqihi. Ya, al-Imam al-Faqihi telah mengingatkan hal ini. Ya, jadi zanantu Zaidan itu maknanya aku menuduh, ya. Aku menuduh Zaid. Itu tahamtuhu. Baik. Berikutnya. Qala al-musannif. Anna usani al-af'al tasyir. Nah, sekarang kita masuk ke af'al tasyir. Sudah selesai, ya. Af'al al-qulub, sekarang masuk af'al tasyir. Af'al tasyir nahu, tasyir perubahan, ya. Perubahan nahu ja'ala, ya. Ja'ala, ya yaj'alu. Wa radda, radda yaruddu. Kemudian ittakhadha yattakhidhu, sayyara yusayyiru, wahaba, kemudian wahaba. Qala Allah Ta'ala faja'alnahu haba'an mansura. Ya Allah Ta'ala berfirman faja'alnahu, maka kami jadikan amal dia tersebut. Jadi dari amal Allah jadikan, Allah rubah menjadi haba'an. Ya, menjadi debu-debu yang mansur, yang bertebaran. Ya. Maka dhamir ha itu maf'ul awal, haba'an maf'ul tsani. Mansura na'at dari haba'an. Ya. Wa qala ta'ala yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ya, agar mereka ingin mengembalikan kalian, ya, setelah imannya kalian, setelah kalian beriman, juga mereka ingin mengembalikan kalian jadi kafir. Ya, yaruddunakum, mereka ingin menjadikan kalian kum, kafnya itu maf'ul awal, kufara maf'ul tsani. Ya, barakallahu fiik. Wa qala ta'ala wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Ya, Ibrahim maf'ul awal, khalila maf'ul tsani. Sayyartu tina khazafan. Saya menjadikan ya tanah sebagai keramik. Nah, ini tin dan khazaf itu maf'ul awal maf'ul tsani. Wa qalu wahabani Allahu fida'ak. Ya, Allah telah menjadikan aku, ya, ya domir ya itu maf'ul awal, fida'a maf'ul tsani, sebagai tebusanmu. Nah. Kita baca sekarang syarahnya di sini. Ya. Faddal. Siapa lagi di sini yang belum baca tadi? Harga Zaki, lain udah ya. Zaki. Baik, nah perhatikan, dia dinamakan tasyir, sayyara yusayyir. Kenapa? Karena dia menunjukkan kepada makna tahwil, perubahan, intiqal, perpindahan, peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Ya kayak tadi, sayyartu at-tin. Ini kan tin keadaannya cuma tanah udah. Dirubah dari satu keadaan tanah menjadi keramik. Sayyartu at-tina khazafan. Nah, itu. Terus dan musannif di sini menyebutkan 5. Ya. Terus tadi udah dibahas ya, nah, secara ringkas. Terus sebutkan roda kami salim musannif Tadi sudah dibahas juga. Ini sudah dibahas semua yang dibaca Zaki berarti. Terus? Terus? Baik. Wahabani Allahu maknanya sayyarani, dia telah merubah aku, menjadikan aku ya. Namun Ibnul A'rabi ya menghikayatkan, meriwayatkan dari orang-orang Arab bahwa Habani ini ya dia memaf'ulkan dua maf'ul itu ini dihikayatkan oleh Ibnul A'rabi ya, dan ini jarang sekali sebagaimana dijelaskan oleh Bussorani dan yang lainnya. Ya, di situ Habani maf'ul awal, fida'aka maf'ul tsanin. Baik. Nah, berikutnya. Wa'alam anna al-af'al hadzal bab salasata ahkam. Wa'alam anna li'af'ali hadzal bab salasata ahkam. Dan ketahuilah bahwasanya fi'il-fi'il ini ya memiliki tiga hukum. Yang pertama al-i'mal. I'mal itu yang beramal yang sudah kita bahas. Wa huwal aslu wa waqi'un fil jami'. Ya, inilah hukum asalnya dan ini sudah terdapat di bab ini semua, sudah kita bahas iman. Yang berikutnya asani al-ilgha, tidak beramal. Ya, yang berikutnya al-ilgha, tidak beramal. Artinya dia tidak seperti yang pertama. Ya, menasabkan mubtada khabar menjadi dua maf'ul. Nah, ini ilgha. Wa huwa ibtalul amal lafdan wa mahallan. Yaitu membatalkan amal, ditiadakan amal tersebut baik secara lafaz maupun mahal. Posisi irobnya, kenapa di dhafil amil? Karena amilnya itu lemah. Ya, karena amilnya itu lemah. Kenapa dia lemah? Bitawassutihi au ta'akhurihi. Ya, karena dia terletak di tengah-tengah kalimat, artinya dia terletak di antara mubtada khabar atau dia terletak di akhir kalimat. Ya, di akhir kalimat maka dia lemah. Contoh Zaidun zonantu qaimun, maka Zaidun tetap mubtada. Ya, atau Zaidun qaimun zonantu. Nah, namun ilgha seperti ini wahwa jaizun, boleh ya, boleh saja, la wajibun, bukan wajib. Artinya bolehkah beramal seperti Zaidun Zaidan zonantu qaiman? Boleh, boleh. Ya, Zaidun Zaidan qaiman zonantu boleh. Wa ilgha'ul mutaakhir aqwa. Nah, kalau di ilgha yang amil zonantunya itu diakhirkan itu lebih kuat. Ya. Min i'malihi al-mutawassit bil aqs, daripada diamalkan ya yang di tengah dan sebaliknya. Dengan sebaliknya. Fala yajuz ya. Jadi paham sini ya. Ya, jadi mengilgokkan fi'il yang terletak pada akhir kalimat, dia di akhir mubtada khobar, itu lebih baik diilgokkan daripada diamalkan. Ya, daripada kita beramal. Jadi kita katakan Zaidun qa'imun zonantu. Gitu. Itu lebih bagus daripada kita katakan Zaidan qa'imun zonantu. Nah, berikutnya apabila fi'il terletak di tengah-tengah tadi, ya, zonantu, Zaidun zonantu qa'imun, lebih baik apa? Lebih baik mengikmal, mengamalkan daripada mengilgha. Ya, lebih baik mengikmal. Berarti lebih baik Zaidan zonantu qaiman. Ya, sudah? Nah, kemudian kata beliau. Ya. Nahum zonantu Zaidan qaiman. Ya, mana lagi tadi? Wala yajuzu ilgha'ul amil al-mutaqaddim. Dan kemudian enggak boleh mengilgo amil yang terdapat di awal kalimat, enggak boleh. Zonantu Zaidan qaiman. Udah jangan antum katakan zonantu Zaidun qa'imun khilafan lil kufiyyin. Ini berbeda dengan para ulama nahwu yang ada di Kufah yang membolehkan ilgha walau di awal zonantunya sekalipun. Ini enggak perlu kita ribet-ribet untuk menoleh ke pendapat ini, kita pakai pendapat yang di buku aja. Asalis hukum yang ketiga, i'mal ilgha ta'liq. Nah, yang ketiga adalah ta'liq. Ya. Yang ketiga ta'liq. Apa itu ta'liq? Nah, kita beliau wa huwa ibtalul amal lafdan la mahallan. Ya, dibatalkan amalnya lafadznya saja tapi mahalnya enggak. Beda dengan ilgha. Ilgha itu ibtalul amal lafdan wa mahallan. Tapi kalau ta'liq mahalnya enggak. Kenapa? Limaji imalahu sadrul kalam ba'dahu. Ya. Karena dia kedatangan lafadz yang memiliki sadrul kalam, hak untuk berada di awal kalam. Ya. Hak untuk berada di awal kalam. Ya, ba'dahu setelahnya. Contoh, masuk sadrul kalam apa? Lamul ibtida nahu. Dzanantu ya la Zaidun qaimun. Dzanantu la Zaidun qaimun. Atau manafiyah. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Laqad alimta ma haula'i masuk ke manafiyah. Ya, maka enggak berat apa dia ibtalul amal lafdhan. Ya. Atau la nafiyah alimtu la Zaidun qaimun wala amrun. Mahalnya enggak, lafdhan aja. Atau in nafiyah alimtu in Zaidun qaimun. Nah. Ya. Lihat itu bagaimana i'rabnya itu. Dari mana dulu? Ya laqad alimta. Lamnya lam waqi'a fi jawbi qasam muqaddar taqdiruhu Allah. Qad harfu taqdir. Alimta fi'il wa fa'il. Ma manafiyatun haula'i ismu isyarah mubtada yantiqun fi'il fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada. Wal jumlah mubtada khabar. Ini kan ma haula'i yantiqun. Ini mubtada khabar. Ya, itu fi mahalli nasbin. Pada posisi nasab. Sebagai apa? Saddat masadda maf'ulai alim. Ya. Yang dia fi mahalli nasbin, yang dia menutupi ya. Dua maf'ul alimah. Jadi sudah cukup dengan satu maf'ul alimah, sudah cukup. Ya. Dia menutupi. Ya. Maka dia menutupi dua maf'ul karena sudah cukup, selesai. Ya. Kemudian lihat yang i'rab nomor 3. Oh, ini udah enggak usah. I'rab nomor 4. Ya. In Zaidun qa'imun. Ya. Alim tu in Zaidun qa'imun, alim tu fi'il wa fa'il. Ya, kemudian in nafiyah. Ya. Kemudian ya. Apa namanya? Zaidun qa'imun mubtada khabar jumlah ismiyah fi mahalli nasbin sadda ya. Yang di sini sadda masaddal maf'ulai alima. Maka berarti dia sudah menutupi saddat ya. Berarti dia sudah menutupi dan dia sudah menempati ya dua maf'ul dari alima. Kalimat ini sudah menempati dua maf'ul dari alimah. Wa hamzatul istifham, ini yang juga sadrul kalam. Hamzah istifham. Nahu alimtu az-zaidun qa'imun am amrun. Baik. Saya mengetahui ya. Saya mengetahui bahwa Zaid az-zaidun apakah Zaid yang berdiri atau amr? Nah, ini sama. Ya. Wa qawlu ahadil maf'uli maf'ulain isma istifham. Atau jika ya salah satu dari dua maf'ul ternyata isim istifham. Ya. Alimtu ayyuhum abuka. Nah, itu ayyu itu ya. Dia sebenarnya maf'ul. Namun dia berupa isim istifham, maka dia isim istifham mubtada. Ya barakallahu fiik. Abuka khobar. Nanti jumlah ayuhum abuka saddat masadda maf'ulai alimtu. Fata'liku wajibun idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqat. Ya, maka ta'liq itu hukumnya wajib apabila terdapat dari mu'alliqat ini semua yang tadi telah dikemukakan, yaitu la mubtida, ma nafiyah, ya, la nafiyah. Nah, baik, barakallahu fiik. Ya. Kemudian wala yadkhulu at-ta'liqu wala al-ilgha'u fi syai'in min af'al at-tasyir. Nah, ta'liq dan ilgha' tidak masuk pada af'al at-tasyir, dia hanya pada af'al qulub. Ya. Wala fi qalbi jamidin wa huwa sanan. Ya, dan juga tidak bisa masuk ke fi'il af'alul qulub, yaitu fi'il yang jamid yang tidak bisa ditasrif, yaitu ada dua, ta'allam dan hab. Yang keduanya maknanya fi'il amr. Ya, fa innahuma mulazimani mulazimani sighatal amri. Karena keduanya hab dan ta'allam, ya, itu keduanya terus berada pada ya sighah bentuk fi'il amr. Nah, baik, syarahnya dibaca sekarang. Ya, total repeat. Barakallahu fiik. Ya. Qala rahimahullah taala. Ya. Waqi'un fil jami'. Ya, kalau yang ikmal itu ada semua. Ya, di semuanya. Nah. Kemudian kata beliau, ai fi jami' af'ali hadzal bab al-jamid minha al-mutasarrif al-qalbi at-tasyir. Semua kalau ikmal itu ada semua. Mau yang jamid, mutasarrif, qalbi, tasyir semua ada. Ya. Wa yakhtasu al-mani al-baqiyani al-qalbi wal-mutasarrif kama sayati. Nah, dikhususkan nanti pada dua hukum yang tetap ada pada qalbu, af'alul qulub dan al-mutasarrif sebagaimana akan datang. Qauluhu bitawassutihi, ini apa ini? Ilqa'ih wa ibtalul amal labdan wa mahallan lidha'fil amil, karena dia berada di tengah. Ya. Ai anhuma, di antara mubtada khabar. Ya. Di antara mubtada khabar. Nah, barakallahu fik. Ya. Kemudian au ta'akhurihi, diakhirkan. Zaidun qa'imun dhanantu. Ini paling kuat apa? Ilqa. Baik. Anhuma kama kaif wahad fayajuz anhuma kama kama fi misalai. Ini diakhirkan dari keduanya, dari mubtada khabar sebagaimana di dua contoh. Wa huwa jaizun la wajibun. Namun ini boleh saja, tidak wajib. Ini yang mana nih maksudnya? Hah? Yang mengilga atau mengikmal yang dia ditawassut, ya. Yang dia ditawassut. Lihat lagi deh. Iya benar kan? Kalau dia ditawassut. Aifa yajuz laka, boleh bagi anda fil misalain al-mutaqaddimain an taqula Zaidan dhanantu qa'iman. Ya, dan tahu pula Zaidun qa'iman dhanantu. Zaidan dhanantu qa'iman atau Zaidan qa'iman dhanantu bil i'mal. Ya. Boleh juga ilqa. Ilqa sebagaimana yang dikatakan oleh musannif. Ya. Zaidun dhanantu qa'imun, lihat contoh musannif. Wal ilqa al mutaakhir aqwa min i'malihi. Nah, ilqa yang diakhirkan lebih kuat daripada diamalkan. Tidak fihi bitta'akhur, karena dia sudah lemah dengan diakhirkan. Wahada bittifaqin. Nah, ini disepakati oleh para ulama. Kemudian wal mutawassit bil aqs. Nah, mutawassit kebalikannya. Berarti lebih bagus apa? Akwanya apa? Ilgu apa i'mal? I'mal. Aini annal amila al-labdiya aqwa minal amil al-ma'nawi. Karena kalau ada amal lafzi itu lebih kuat daripada amal maknawi. Kan kalau antum katakan Zaidan dhanantu qa'iman, ada amilnya kan? Ada amil lafzi, dibandingkan antum katakan Zaidun dhanantu qa'imun. Sebagai apa Zaidun? Mubtada. Amilnya mana? Maknawi. Itu alih tidak. Lebih bagus pakai amil yang ada daripada pakai maknawi. Ya, amilnya mah wujud ada kok. Ya. Wa kila huma siyan. Ya, dan ada yang menyatakan bahwa keduanya ilgo atau ikmal itu sama aja. Li anna dha'fal amil bitawassut, karena lemahnya amil dengan berada di tengah, sawaga al muqawamanata al ibtida'i lahu fa li kullin min huma murajjihun. Kenapa dikatakan sama? Karena lemahnya amil yang berada di tengah, berarti ini sudah sawwaqa. Berarti ini sudah membolehkan. Memperkenankan. Muqawamah. Ya, adanya muqawamah. Pembanding. Ya. Adanya yang ini membolehkan adanya yang bertentangan dengan ibtida' lahu. Walikulin min huma, namun pada masing-masing setiap pendapat tadi itu ada ulama yang merajihkan. Ya. Wa qawluhu khilafan lil kufiyyin. Ini mana ini maksudnya ini khilafan lil kufiyyin? Hah? Yang mana ini? Oh, kalau sudah amilnya di depan, enggak boleh diilgok, mesti beramal. Ini berbeda dengan kufiyyin. Ai wal akhfas fa innahum yujawizuna dzalika mustadillina bi qawli syair. Ya, yaitu akhfas, maka di beliau menyatakan sesungguhnya mereka orang-orang Kufah. Ya, mereka berpendapat demikian karena berdalil dengan pernyataan penyair. Ya, ini apa namanya? Fi'ilnya sudah berada di depan, tapi tetap ilgha. Ya. Kada uddibtu hatta sara min khuluqi anni wajadtu al-milaku. Perhatikan al-milaku. Al-milak mubtada. Dia enggak terpengaruh. Ya. Al-milaku. Ya. Syimah. Syimatu al-adabu. Nah, ini juga enggak terpengaruh dia. Ya barakallahu fiik. Ya kada ujibtu, demikianlah aku diberi pelajaran adab. Hatta sara min khuluqi, hingga ya, jadilah pada perangaiku anni wajadtu milaku syimah al-adabu. Masyaallah. Ya, hingga aku mendapati minaku syimah al-adab. Ya, minak itu artinya apa? Minak itu artinya apa ya? Siapa yang tahu arti minak? Lupa saya. Kemampuannya, ya, milak, kemampuan kalau tidak salah, ya, itu, hingga aku mendapati, ya, milaku syimah, ya, tanda kemampuan atau kemampuannya itu, simahnya itu apa? Al-adab-adab. Nahu wa ajibu an zalika bi ajwibatin wa nahu. Dan aku ya, menjawab hal tersebut dengan 5 jawaban. Ala annahu hasbul maf'ul al-awwal. Bahwa itu dihadap maf'ul yang pertama. Wa huwa domir sya'an. Itu domir sya'an. Jumlah setelahnya di mawdi'il maf'ul ats-tsani. Jumlah setelahnya dia berada di terletak di posisi maf'ul yang kedua. Ma taqdir anni wajadtu wajadtuhu al-milaku. Ini syahidnya kan wajadtuhu al-milaku. Malah dia jadi maf'ul, jadi bukan jadi maf'ul, malah jadi yang lain. Nahu lonantu la zaidun qaimun. Ya. Nahu la zaidun qaimun. Ini sudah dibaca belum? Sudah. Belum. Saya menduga Zaid benar-benar berdiri. Lonantu fil fa'il lam lamul ibtida'. Zaidun qaimun mubtada khabar. Jumlah ismiyah fi mahalli nasbin sadda musadda saddat musad masadda maf'ulai dhanna. Ya. Nah, ini enggak boleh apa namanya? Ya, ini bagusnya dia kalau seperti ini apa? Ilgo apa apa? Zaidun, la zaidun qaimun. Zanantu la Zaidun qa'imun. Ini ta'alik ya. Ibtalul amal lafzan wa mahallan. Karena dia, ya nah. Ini ta'alik. Ini wajib ibtalul amal. Ya zanantu fi'il wa fa'il lam. Lamul ibtidak Zaidun qa'imun khabar. Nah. Wa inna ma lam yadhhar an-nasbu fil juz'ain di anna lam lamul ibtida' laha sadrul kalam. Ini dibaca. Terus baca lanjut. Sedikit sini. Siapa yang belum baca? Pak Fikri. Ya takhatta. Ru'iya. Nah. Bakiyata mu'allikat. Fashubbiha mu'allaqah. Mutallaqah. Asa'a zawjuha fa'il dari asa'a. Isyrah. Isyrah taha. Nah. Wa inna ma lam yadhhar an-nasbu fil juz'ain, di dua bagian ini kok enggak nampak nasabnya. Ya. Di dua bagian ini pada ta'liq, pada ilgha. Ya, kenapa ini enggak nampak? Ya, qala rahimahullah ta'ala, ya, di anna lam al-ibtida', karena lam al-ibtida' laha sadrul kalam. Dia punya hak untuk berada di awal kalam. Falayatakhattaha al-aminu. Maka amil tidak boleh mendahului dia. Ya, karena dia berada di awal kalam mestinya. Ya, famin haitsu lafdhu ru'ya ma lahu as-sadru. Maka dari sisi lafaz, maka dijagalah dia. Ya, yang dia memiliki sadrul kalam tadi. Dan dari sisi makna dia dijaga amilnya. Amilnya dijaga. Faka'annahu baqin 'ala amalihi, seakan-akan dia tetap berada pada amalnya. Li anna ma'na dhonantu Zaidan qa'imun, maknanya apa? Dhonantu qiyama Zaidin. Inilah makna dhonantu Zaidan qa'imun. Wa qis 'ala hadha baqiyatal mu'alliqat. Nah, maka kiaskanlah dengan hal ini pada seluruh mu'alliqat yang lain. Ya. Nah, maka kalau ta'liq tadi itu apa? Kalau ta'liq ibtalul, ya, ibtalul amal lafdan la mahallan. Ya, bukan secara mahal, hanya lafaz. Nah. Kemudian fa ta'liq wajibun ai bi khilafil ilgha fa innahu jaizun. Berbeda dengan ilgha, kalau ilgha itu hanya jaiz. Wa innama sumiya hadzal ihmal ta'liqan, ihmal ini dinamakan ta'liq kenapa? Di annal amila fi qaulika, karena amil pada ucapan anda alimtu, ni alimtunya. Ma zaidun qaimun, maka amil itu fil mahal. Walisa amilan fil lafad. Dia beramal amilun fil mahal, jadi bukan beramal pada lafad. Wahwa amilun la amila, ya, la amila. Wahwa amilun la, wahwa amilun la amilun. Wahwa amilun. Tadi yang baca siapa? Apa? Maka dia beramal la amila, oh la amila lahu, bisa. Maka dia amil, tapi dia tidak apa, tidak beramal. Ya, dia amil. Ya, wa syubbiha bil mar'ah, maka dia diserupakan dengan wanita yang mu'allaqah, yang digantung statusnya sama suaminya. Dicerai enggak, diberikan hak sah sebagai istri juga enggak. Wa hiya muzawwajah wala mutallaqah, ya, yang dia tidak dinikahi tapi juga tidak ditalak. Wal mar'ah mu'allaqah artinya allati asa zaujuha isrataha, yang suaminya berbuat buruk dalam pergaulan, ya, rumah tangganya. Wa qawlu fi syai'in min af'ali tasyir liquwwatiha. Nah, ini apa ini? Tiba-tiba fi syai'in min af'ali tasyir aja ini. Oh. Ini ya, wala yadkhulu ta'liq wala ilgha'. Oh, ta'liq dan ilgha' tidak masuk ke af'ali tasyir. Kenapa? Karena kuat af'ali tasyir. Ya. Kemudian di af'al qulub enggak boleh ada fi'il jamid, ai li adami tasarrufiha. Karena tidak adanya tasrifnya. Nah, barakallahu fik. Ngerti sini? Ta'liq, ilgha'. Ya. Jadi ilqa apa? Ibtalul amal lafdan wa mahallan. Kalau ta'liq apa? Ibtalul amal ya, lafdan la mahallan. Kaibar kelebih. Jadi ilgo hanya boleh pada permulaan, ya, atau sesudah lam ibtida. Nanti dikasih domir sya'an di dalamnya. Ini pembahasannya. Ya, maka boleh mengilgokan fi'il mutasarrif apabila tidak terletak di awal kalam. Ya. Zaidun donantu qa'imun. Ini ilqa. Zaidun, ya. Atau di akhir kalam Zaidun, ya. Zonantu Zaidun qaimun zonantu. Ya. Tadi yang terbaik dari ini apa, kalau di akhir zonantunya berarti yang terbaik ilqa. Tapi kalau di tengah yang terbaik i'mal. Ya, kenapa kita katakan imal? Karena ada amil lafzi. Ngapain pakai amil maknawi kalau kita katakan si Zaidun mubtada? Nah. Alhamdulillah. Cukup dulu deh.